Hada li'annahu Quraisyan lamma ista'saw 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'a 'alaihim bi sinina ka sini Yusuf. Berkata Abdullah, sesungguhnya adanya awan ini ini karena dulunya orang-orang Quraisy ketika mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau berusaha menyakiti beliau, mengganggu beliau, mencelakakan beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Da'a 'alaihim bi sinina ka sini Yusuf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan atas orang-orang Quraisy, penduduk Makkah, untuk ditimpakan kepada mereka musim panas yang panjang, sama seperti musim panas, musim pacekliknya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik. Fa'asabahum qahtun wa jahdun hatta akalul idhama. Maka orang-orang pun ditimpa musim panas yang panjang, paceklik, wa jahdun, kesusahan yang sangat dengan panjangnya kemarau, hatta akalul idham, sampai mereka makan tulang. Faja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama'i fayara ma bainahu wa bainaha ka hayati ad-dukhan min al-jahd. Maka salah seorang di antara mereka mencoba melihat ke atas langit, dan dia melihat antara dirinya dengan langit itu kahayati dukhan, sama seperti dukhan, sama seperti awan, saking kepayahannya mereka, kesusahannya mereka, laparnya mereka. Fa'anzalallahu azza wa jalla fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadha adabun alim. Maka tunggulah, tunggulah nanti di suatu hari akan datang langit itu membawa angin yang sangat, membawa awan yang sangat jelas yang meliputi manusia. Hadha adabun alim, ini adalah adab yang sangat pedih. Qala fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila lahu ya Rasulullah istasqillaha limudhar fa innaha qad halakat. Maka didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang dan dikatakan kepada beliau alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah istasqillaha limudhar, ya Rasulullah mintakan air hujan untuk orang-orang mudhar. Fa innaha qad halakat, karena mereka telah binasa karena musim paceklik yang sangat panjang ini. Qala li mudhar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mudhar. Taib. Innaka la jari, engkau sangat lancang. Fastasqa fasuqu fanazalat innakum aidun. Mereka berjanji, berjanji kalau hilang musibah ini, kesempitan hidup ini, kesusahan ini, kami akan beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk diturunkan air hujan. Fasuku, mereka pun diberi air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanazalat innakum aidun. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya walaupun telah turun air hujan ini, kalian tetap kembali kepada kekufuran kalian, tetap kembali kepada kesyirikan kalian. Falamma asabatumur rafahiyah adu ila halihim hina asabatumur rafahiyah. Ketika air hujan turun dan mereka pun bercocok tanam, dari ternak-ternak mereka menjadi gemuk-gemuk, melimpah rezeki mereka, adu ila halihim, kembali mereka ke keadaan mereka semula, kepada kekufuran dan kesyirikan, penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, kembali mereka kepada keadaan sebelum mereka ditimpa paceklik. Mereka dulunya mewah, Mereka dulunya makmur sentosa. Barakallahu fikum. Tapi dengan adanya doa dari Rasulullah SAW, mereka ditimpa musim paceklik yang panjang. Mereka berjanji kepada Rasulullah untuk mereka akan beriman kalau diturunkan hujan. Ternyata turun hujan dan kondisi mereka pulih kembali. Dan kembali mereka tetap keadaan kepada keadaan semula. Kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'anzalallahu azza wa jalla yawma nabutishul batashatal kubra inna muntaqimun. Yawma nabutishul batashatal kubra, di hari kami mengadab dengan mereka dengan adab yang sangat besar. Kami membalasi mereka atas perbuatan mereka. Qala ya'ni yawma badr. Baik. Yani di hari perang Badr. Baik, sekitar 70 orang dari tokoh-tokoh Quraisy mati. Masya Allah. Masya Allah. Di sini ada pertanyaan limudar. Kalian memintakan untuk aku mendoakan agar supaya Allah menurunkan hujan untuk mudar. Di sini kata al-Hafidz, ata'murini an astasqiya limudar ma'ama hum 'alaihi min al-ma'siyati wal isyraki bih. Kalian memerintahkan aku, meminta aku untuk memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala air hujan untuk mudhar, padahal mudhar ini tetap dalam kondisi maksiatnya dan kesyirikannya. Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahimahullahu ta'ala, babun rabbana ikshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ini janji mereka. Rabbana ikshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Wahai Rabb kami, angkatlah azab ini dari kami, jauhkan dari kami. Kami akan beriman kepada Engkau dan mengikuti Rasul-Mu. Ini janji mereka yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. دخلت berkata مسروق, aku masuk menemui Abdullah bin Mas'ud. Faqala inna minal ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu alam. Termasuk di antara ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada seseorang, an taqula lima la ta'lamu Allahu alam, untuk mengatakan pada perkara-perkara yang engkau tidak ketahui, engkau akan mengatakan Allahu alam. Allah yang Maha mengetahui. Inna Allah qala linabihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, qul ma asalukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Qul ma asalukum alaihi min ajr, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, ma asalukum alaihi min ajr, aku tidak meminta, tidak memohon kepada kalian upah, gaji atau yuran atau apalah namanya. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri. Inna Quraisyan lamma ghalabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasta'asaw alaihi. Ketika orang-orang Quraisy ghalabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian tekanan untuk beliau, tekanan untuk para sahabat Rasulullah, gangguan mereka, siksaan untuk orang-orang yang beriman pada saat itu. Wasta'asaw alaihi, mereka berlaku maksiat, enggan untuk beriman, enggan untuk melakukan ketaatan. Maka Rasul mengatakan, Allahumma a'inni 'alaihim bi sab'in ka sab'i Yusuf. Ya Allah, bantu aku atas mereka ya Allah. Taib, engkau timpakan kepada mereka musim paceklik sama seperti yang telah menimpa orang-orang Mesir di zaman Nabi la Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa'akhadhatuhumus sanah, maka mereka pun tertimpa musim panas yang panjang. Akalu fihal idhama wal maytah minal jahd, mereka akhirnya mereka makan tulang belulang, makan bangkai dari karena laparnya mereka, menderitanya, susahnya hidup mereka. Hatta ja'ala ahaduhum yara ma bainahu wa bainas sama'i ka hayatid dukhan, sampai salah seorang di antara mereka mencoba melihat ke atas langit, antara dia dengan langit sama seperti awan. Minal ju', karena laparnya, lapar yang menjadikan mereka matanya kabur. Ini lapar, barakallahu bikum, kalau tidak terpenuhi asupan gizi, asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan jasad ini terkurangi. Kalau terkurangi, barakallahu alaikum, akan berkurang juga fungsinya. Tenaga yang dulunya kuat jadi lemes karena lapar. Barakallahu alaikum, penglihatan dulunya terang jadi kabur. Pendengaran juga ketika dia biasanya sangat awas juga tidak awas lagi. Pokoknya semuanya terkurangi. Kemampuan-kemampuan yang biasa dia miliki akan terkurangi karena lapar yang sangat. Barakallahu bikum. Hatta ja'ala ahaduhum yara ma bainahu wa bainas sama'i ka hayatid dukhan minal ju', karena laparnya mereka seakan-akan melihat awan. Rabbana akshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Mereka pun langsung mengatakan, wahai Rabb kami, hilangkanlah dari kami azab ini, sesungguhnya kami akan beriman. Faqilalahu in kashafna anhum adu. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kashafna anhum adu, kalau kami mengangkat bala yang menimpa mereka ini, mereka kembali kepada kebiasaan mereka. Barakallahu fikum. Jangankan di dunia ini, barakallahu fikum, hatta orang sudah masuk akhirat, sudah masuk akhirat, sudah lihat azab itu, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na, wahai Rabb kami, kami telah melihat adab ini bagaimana dahsyatnya, dan kami juga mendengar bagaimana mengerikannya. Tayyib. Farjina na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami bisa beramal saleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tetap mereka dengan kekufurannya, tetap mereka dengan kesyirikannya dan kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka tetap akan melakukan apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Yang musyrik tetap dengan kesyirikannya, yang kafir tetap dengan kekufurannya, yang fasik tetap dengan kefasikannya, kemaksiatannya. Innahum lakadibun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. La haula wala quwwata illa billah, sallallahu alaihi wasallam. Rabbana akshif anna al-'adzaba inna mu'minun, faqila lahu in kashafna 'anhum 'adu. Fada'a rabbahu fakashafa 'anhum fa'adu. Maka tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka diberi hujan sudah. Fakashafa 'anhum fa'adu. Maka Allah pun mengangkat musim paceklik dari mereka dan dengan diturunkannya hujan. Fa'adu. Maka mereka pun kembali kepada kebiasaan mereka semula. Jadi perlakuan syirik tetap mereka jalankan, kekufuran juga tetap. Fantaqamallahu minhum yawma badr. Maka Allah SWT mengazab mereka di hari Badr. Masya Allah. Padalika qawluhu ta'ala yawma ta'ati sama'u bidukhani mubi laqulhi jalla dikruhu inna muntakimun. Dukhan barakallahu fikum, dukhan yang barakallahu fikum yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya menjelang hari kiamat ada dukhan. Barakallahu fikum. Ini pelajaran bagi kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya dengan kata-kata Allahu a'lam. Baik. Karena ini termasuk bagian dari ilmu. Dan siapa yang mengatakan sesuatu dengan ketika dia ditanya padahal dia tidak tahu ilmunya, maka dia adalah orang bodoh. La haula wala quwwata illa billah. Tidak mau dikatakan bodoh, tapi tetap akan dikatakan bodoh. Karena ketika dia menjawab pertanyaan dengan salah, orang berikutnya akan tahu kalau jawaban itu salah. Kalau dia ngotot, dia akan berdusta untuk mempertahankan kesalahan itu, mencari-cari pembenaran, bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran atas kesalahannya. Dia paksakan terus, akan terjadi kekufuran, kedustaan demi kedustaan. Untuk menutupi kesalahan dan kesalahan. Baik. Seandainya dari sejak awal dia mengatakan Allahu alam, selesai urusan. Dengannya dia akan memacu diri untuk belajar. Saya tidak tahu ini apa gerangan ilmunya. Dia akan belajar, dia akan bertanya, dia akan membaca buku, dia akan menelaah. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Bukan pula berarti bahwa setiap orang yang menjawab pertanyaan benar semua jawabannya. Boleh jadi salah dan keliru. Tapi kalau memang dia barakallahu fikum ikhlas dalam menjawab, dia kira memang demikian jawabannya karena ilmunya belum sampai kepada dia. Begitu diingatkan, dia dengan cepat dan mudahnya kembali kepada kebenaran. Kalau memang dia adalah orang yang menginginkan kebenaran. Siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak pernah keliru? Tidak ada. Baik. Tapi orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, ketika dia diingatkan, serta-merta dia akan kembali kepada kebenaran biidznillah. Qala rahimallahu ta'ala babun ata lahumud dzikra anna lahumud dzikra fa anna lahumud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Adz-dzikru wadz-dzikra wahid. Baik, bagaimana mereka mau beriman, bagaimana mereka mau ikut, bagaimana mereka mau patuh? Baik, padahal telah datang kepada mereka rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan dengan jelasnya. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Sulaiman bin Harb qala haddathana Jarir bin Hazim an la'amash an Abi Dhuha an Masruq qala dakhaltu ala Abdullah thumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a Quraisyan kadzabuhu wasta'sa alaihi faqala Allahumma inni alaihim bi sab'in ka sab'i Yusuf. Aku masuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan orang-orang Quraisy untuk ditimpa musim panas yang panjang. Paceklik. Wasta'asaw alaihi. Ketika mereka enggan untuk beriman, tidak mau ikut, faqala Allahumma inni alaihim bisab'in ka sab'i Yusuf. Ya Allah, bantu aku atas mereka dengan kau timpakan mereka musim paceklik sama seperti musim pacekliknya Nabiullah Yusuf. Fa asabathum sanatun hasat kulla syai. Maka mereka pun ditimpa musim panas yang panjang sehingga menghabiskan segala sesuatunya. Korma yang mereka simpan habis. Baik. Biji-bijian gandum dan yang lainnya yang mereka juga simpan habis. Ternak-ternak mereka yang mereka pelihara juga habis. Kondisi yang seperti ini sangat menyiksa, barakallahu fikum. Hasad kullasyai hatta kanu ya'kulunal maita. Sampai mereka harus memakan bangkai, bangkai pun mereka harus makan. Karena ada yang lain. Baik. Wa kana yakumu aruhum bakana yara bainahu wa bainas samai mithlu dukhan. Dan salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir ini, berdiri mencoba melihat langit, ternyata yang dia lihat adalah awan. Sama seperti awan karena lapar. Karena susah sengsaranya. Karena menderitanya mereka. Tsumaqara fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah hari datangnya langit dengan awan yang nyata yang meliputi manusia, inilah azab yang sangat pedih. Hatta balagha innaka syibul 'adzabi qalilan innakum a'idun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka syibul adabi qalilan, sungguhnya kami akan mengangkat adab ini dari kalian sedikit saja. Innakum a'idun, kalian sudah kembali. Qala Abdullah, apa yakshifu anhumul adabu yawmal qiyamah? Qala wal batshatul kubra yawm badr. Qala Abdullah, apa yakshifu anhumul adab yawmal qiyamah? Apakah diangkat dari mereka adab nanti di hari kiamat? Tidak, hari kiamat azab terus menerus, tidak akan ada henti-hentinya, bahkan ditambah dan ditambah. Jadi tidak ada istirahat-istirahatnya. Kata Allah SWT, kullama khabat zidnahum sa'ira. Ketika mulai redup saja sedikit kami tambah gejolaknya. Apalagi mau diangkat, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ini keadaannya di dunia, bukan di hari akhirat. Barakallahu fikum. Qala wal batshatul kubra yawma badr. Batshatul kubra, ini azab yang sangat besar bagi mereka adalah perang Badar. Azab yang menimpa mereka fisik dan psikisnya badan dan jiwanya mati di antara mereka sekian banyak dari tokoh-tokohnya. Luka-luka mereka lari pontang-panting meninggalkan Badar. Barakallahu fikum. Dalam keadaan malu. Malu sangat. Ketika mereka keluar dari Makkah berjumlah 1000 pasukan lengkap dengan pongah dan angkuhnya mereka. Mereka mengatakan, kami Al-Kita akan bermalam 3 malam di Badr. Kita akan potong unta-unta dan kita minum khamr. Dan orang-orang Arab semakin sungkan dan segan terhadap kita. Barakallahu fikum. Dikiranya semudah itu kaum muslimin dihabiskan. Subhanallah. Ternyata mereka kembali dalam keadaan kalah total. Memalukan. Baik. Itulah yang terjadi, barakallahu fikum. Makanya dikatakan batushatal kubra. Qala rahimahullahu taala babun tsumma tawallau anhu wa qalu muallamun majnun. Kemudian mereka berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka mengatakan, Muhammad ini adalah orang-orang yang diajar-ajar oleh orang lain atau dia orang gila bahkan. Subhanallah. Qala rahimahullahu taala hadatsana Bishr bin Khalid qala akhbarana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman wa Mansur an Abi Dhuha an Masruq qala qala Abdullah inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qala kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Berkata Masruq, berkata Abdullah, sungguhnya Allah SWT mutus Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Waqala dan mengatakan, kul ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak meminta, tidak memohon atas pemberitaan aku kepada kalian tentang surga dan neraka dan syariat ini. Tidak minta upah, tidak minta gaji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah engkau meminta dari mereka upah, gaji, taib atau apalah sehingga mereka enggan mengimani engkau karena merasa berat untuk membayar iuran-iuran ini, membayar engkau, membayar bulanan. Mereka merasa berat sehingga mereka tidak mau mengimani engkau. Apakah engkau meminta dari mereka upah? Tidak. Baik. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Quraisyan ista'saw alaihi faqala Allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i Yusuf. Maka ketika Rasulullah SAW melihat orang Quraisy tidak lagi mau ikut, tidak mau ikut kepada Rasulullah SAW, tidak mau beriman, faqala, maka beliau pun mengatakan, Allahumma inni alaihim bisab'in kasabi Yusuf. Ya Allah, bantu aku atas mereka dengan kau timpakan kepada mereka musim paceklik seperti musim paceklik yang telah menimpa umat di masa-masanya Yusuf AS. Fa'akhadathum hatta hassat kulla syai'. Maka mereka pun ditimpa musim paceklik, kelaparan sampai menghabiskan segala sesuatunya. Hatta akalul idham wal julud, sampai mereka pun memakan idham, tulang belulang dan kulit-kulit. Biasanya kulit mereka tidak makan, mereka pun makan. Waqala ahduhum hatta akalul julud wal maitah, sampai mereka memakan kulit-kulit dan bangkai-bangkai. Waja'ala yakhruju minal ardi kahayatid dukhan. Waja'ala yakhruju minal ard, dan bahkan sampai keluar dari muka bumi ini sama seperti asap. saking panasnya. Fa'atahu Abu Sufyan faqala ya Muhammad inna qawma kad halaku fad'ullaha ay yakshif anhum. Maka datanglah Abu Sufyan sebagai tokoh sambil mengatakan, ya Muhammad, sungguhnya kaummu telah binasa. Mereka dalam kondisi kesulitan yang sangat. Fad'ullaha ay yakshif anhum. Maka doalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka selamat dijauhkan dari malapetaka ini, adab ini. Fada'a, kemudian Rasulullah SAW berdoa. Thumma qala ta'udu ba'da hadha. Baik, kemudian beliau mengatakan kalian akan kembali setelah ini. Di hadithi Mansur, thumma qara fartaqib yawma ta'ati sama'u biduhani mubin illa a'idun. Inna kashifal adabi qalilan innakum a'idun. Kalian akan kembali, kembali melakukan kekufuran. Ayakshifu ayukshafu anhum adabu ayukshafu anhum al-adabul akhirah. Apakah diangkat dari mereka adab akhirat? Tidak. Kalau mereka masuk ke neraka sudah tidak pernah lagi diangkat adab itu. Berarti ini adab ini di dunia. Barakallahu fikum. Faqad madad duhan wal batshatu wal lizam. Wa qala aduhum al-qamar wa qala al-akhar al-rum. Qala rahimahullahu ta'ala babun yawma nabtashul batashal kubra inna muntakimun. Qala haddathana Yahya qala haddathana Waki' al-A'mash an Muslim an Masruq an Abdillah qala khamsun qad madayna al-lizam wal-rum wal-batasha wal-qamar wal-dukhan. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.